kasihku, ku telah membuat luka hatimu. Kini ku tahu aku yang bersalah padamu. Kini ku tahu aku yang menyakiti hatimu. Maafkan kasih, maafkan sayang, maafkanlah semua kesalahanku. Maafkan kasih, maafkan sayang, janganlah kau benci pada diriku. Kini ku tahu aku yang menyakiti hatimu.